إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الإيمان رحمكم الله jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut seruan melaksanakan ibadah salat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah, "Ya ayyuhalladzina amanu إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kepada kalian untuk melaksanakan ibadah di hari Jumat, فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah. وَذَرُوا الْبَيْعَ, dan tinggalkanlah seluruh aktivitas duniawi, seluruh aktivitas jual-beli. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita di antara orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyambut seruan tersebut. Kemudian yang kedua, hari Jumat juga merupakan hari yang mulia, hari yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdali ayyamikum yawmul jumu'ah, fa'akthiru fiha alayya salatan." Sesungguhnya hari yang paling afdal, paling utama bagi kalian adalah hari Jumat. Fa'akthiru fiha alayya salatan, maka perbanyaklah di hari Jumat itu mengucapkan salawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu yang kedua, khatib ingin mengingatkan kepada kita semua, marilah kita manfaatkan hari yang mulia ini untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidan, sallallahu alaihi ashra salawat." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepadanya salawat sebanyak 10 kali. Maka ikhwani al-ahibba, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, sungguh perintah salawat adalah perintah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Namun ini merupakan perintah yang sangat unik, karena tidak ada perintah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada makhluknya yang perintah tersebut juga dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali perintah salawat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang sebenar-benarnya. Ikhwatal iman rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan Jumat kali ini, khatib ingin mengingatkan kepada kita akan dua sikap atau dua keadaan yang hendaknya senantiasa berada dalam diri setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dua sikap tersebut adalah sikap ar-raja dan sikap al-khawf. Sikap yang pertama adalah sikap harap kepada Allah, dan yang kedua adalah sikap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. untuk mengawali pembahasan mengenai raja dan khauf ini, khatib ingin membacakan kepada kita semua satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya dan diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syaban." Dakhala ala syabin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah masuk menemui seorang pemuda. Wa huwa fil mauti, dan pemuda ini berada dalam keadaan sakaratul maut, menjelang kematiannya. Faqala, maka Nabi bertanya kepada pemuda tersebut, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana keadaanmu? Qala, "Wallahi ya Rasulullah." Maka pemuda ini menjawab, "Demi Allah wahai Rasulullah, inni arjullah, sesungguhnya saat ini aku sangat mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inni akhafu dhunubi, dan pada saat ini juga aku takut dengan dosa-dosaku." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada pemuda ini, "La yajtami'ani fi qalbin 'abdin fi mithli hadzal mautin." Tidak pernah berkumpul dalam hati seorang hamba keadaan seperti ini, yaitu keadaan takut dan harap kepada Allah, illa a'tahu Allahu ma yarju, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan kepadanya apa yang ia harapkan. Wa amanahu mimma yakhafu, dan Allah Subhanahu wa taala akan lindungi dia dari apa yang ia takutkan. Maka ikhwatal iman rahimahullah, dari hadis yang mulia ini kita mengambil pelajaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, hendaknya kita senantiasa memelihara dua sikap ini dalam hati kita, yaitu sikap takut kepada Allah dan sikap harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Sikap takut dan sikap harap ini sangat sering disandingkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam surat Az-Zumar ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman huwa qanitun ana'al laili sajidan wa qa'iman." Apakah seseorang yang melaksanakan ibadah ana'al laili sepanjang malam, sajidan wa qa'ima, dia sujud dan dia berdiri sepanjang malam tersebut, yahdharul akhirah, yang dia takut dengan akhirat, wa yarju rahmat rabbi, dan dia mengharapkan rahmat dari Allah. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, katakanlah apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, innama yatadhakkaru ulul albab, sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan pelajaran atau mengambil pelajaran hanyalah mereka orang-orang yang berfikir. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri seorang hamba yang mulia adalah seorang hamba yang berdiri di tengah malam, dia habiskan malamnya untuk beribadah dengan dua sikap dalam hatinya, yahdharul akhirah, dia takut dengan akhirat, wa yarju rahmat rabbi, dan dia berharap kasih sayang dari Allah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, i'lamu annallaha syadidul iqab, ketahuilah sesungguhnya Allah maha keras siksanya, wa annallaha ghafurur rahim, dan pada saat yang sama sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Di ayat yang lain di surat Al-Hijr ayat 49 sampai dengan 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, nabi ibadi, kabarkanlah kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang, wa anna azabi huwal azabul alim, dan hendaknya hamba-hambaku mengingat juga bahwasanya azabku merupakan azab yang sangat pedih. Jadi di saat yang sama kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di saat yang sama kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Di saat yang sama kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Namun di saat yang sama juga kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa kita. Jikalau Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dilemparkan ke dalam azab yang pedih. Dua perasaan ini hendaknya senantiasa harus ada dalam hati orang yang beriman. Kalau seseorang hanya memiliki perasaan harap saja kepada Allah, dia tidak memiliki perasaan takut kepada Allah, maka dia akan berani untuk senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti nanti akan ampuni dosanya. Sebaliknya, kalau seseorang hanya memiliki perasaan takut saja kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memiliki perasaan harap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengasihi dirinya. Allah Subhanahu wa taala tidak membukakan pintu taubat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk berubah dan seterusnya. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, perasaan takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala ini hendaknya kita seimbangkan dalam hati kita. Para ulama menyebutkan perasaan takut dan harap laksana dua helai sayap seorang hamba ketika ia terbang menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan perasaan harap? Yang dimaksud dengan perasaan harap kepada Allah atau ar-raja kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan kita. Kita berhusnudzan, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang dapat melindungi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang dapat mengabulkan doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang dapat menghilangkan seluruh mara bahaya dalam kehidupan kita. Kalaulah seluruh penduduk di muka bumi ini berusaha untuk mencelakakan kita, namun Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak celaka jatuh pada diri kita, maka niscaya kecelakaan tidak jatuh pada diri kita. Maka seseorang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, besar harapannya kepada Allah, dia akan bertawakal, bersandar diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan bersandar kepada makhluk. Dia tidak akan bersandar kepada manusia. Dia tidak akan bersandar kepada obat-obatan. Dia tidak akan bersandar kepada akal pikirannya. Dia tidak akan bersandar kepada hartanya. Dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuat yang dapat melindungi dia dari segala macam mara bahaya. Seorang yang beriman, besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan yang besar kepada Allah ini akan dapat menyebabkan seseorang bersemangat dalam beribadah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Motivasi terbesar seseorang bergerak dalam kehidupan di dunia ini, salah satunya adalah karena dia memiliki harapan. Lihatlah ikhwatal iman rahimakumullah, apabila ada seseorang yang berprofesi sebagai nelayan, dia tinggalkan keluarganya di malam hari, dia dorong perahunya ke tengah lautan. Berhari-hari, berpekan-pekan mungkin dia berada di lautan, sendirian dia di lautan. Dan setelah sekian pekan, kemudian dia pulang ke rumahnya. Maka fikirkanlah ikhwatul iman rahimakumullah, apa yang mendorong seorang nelayan berani mengarungi lautan sendirian? Maka tidak lain tidak bukan karena dia memiliki harapan. Harapan untuk mendapatkan tangkapan ikan yang banyak. Bayangkan ikhwatul iman rahimakumullah, seorang petani yang menanam sawahnya, berhari-hari dia tanam, berhari-hari dia rawat sawah ladangnya, dia kerahkan segala upaya untuk melindungi sawah dan ladangnya. Setelah sekian bulan, dia kemudian mendapatkan panen, mendapatkan hasil dari segala macam jerih payah yang pernah dia lakukan. Maka apa yang menjadi penyebab seorang petani mau melakukan aktivitas yang rutin setiap hari seperti itu? Maka tidak lain tidak bukan, dia lakukan aktivitas rutinitas seperti itu karena dia memiliki harapan bahwa nanti sekian bulan dia akan mendapatkan panen dari hasil sawah ladangnya. Seorang pekerja seperti kita mungkin juga seperti itu. Setiap hari kita tinggalkan keluarga kita, berangkat pagi, pulang sore, malam hari, kita laksanakan setiap hari dalam sepekan, 5 bahkan mungkin 6 7 hari dalam sepekan kita lakukan aktivitas yang rutin yang sama setiap hari kita lakukan itu. Karena apa? Karena kita memiliki harapan di akhir bulan kita akan mendapatkan honor, akan mendapatkan gaji dari perusahaan kita. Seseorang yang besar harapannya, maka dia akan termotivasi untuk bergerak. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan kepada para sahabat agar mereka hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika para sahabat memiliki harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berubah menjadi lelaki pemberani. Mereka berubah menjadi lelaki yang paling bersemangat, paling giat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ikhwatul iman rahimakumullah, apa yang pernah terjadi di awal kancah peperangan Badar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan aba-aba kepada pasukan kaum muslimin, yang mana pada saat itu pasukan kaum muslimin jumlahnya hanya 313 orang menghadapi 1000 orang pasukan kafir yang bersenjatakan lengkap. Maka ketika pasukan kafir mulai mendekat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan aba-aba kepada pasukan kaum muslimin, "Qumu, berdirilah kalian. Qumu ila jannatin arbuha as-samawati wal ardh." Berdirilah kalian. Song-songlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menumbuhkan harapan kepada para sahabat, "Berdiri kalian. Hadapi musuh kalian, maka kalian akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Maka ketika itu kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat yang berdiri tepat di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat itu adalah Umar bin Hammam Al-Ansari radhiyallahu anhu. Umar bin Hammam ketika mendengar Rasulullah berkata, "Berdiri kalian, song-song surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Maka Umar bin Hammam kemudian berkata, "Bah, bah." Bah-bah adalah ungkapan kekaguman. Maka Rasulullah bertanya kepada Umar, "Ma yahmiluka an qawlika bah-bah? Apa yang kau maksud dengan ucapanmu bah-bah tadi?" Maka Umar menjawab, "La wallahi ya Rasulullah, illa raja'ata an akuna min ahliha." Tidak demi Allah wahai Rasulullah, kecuali aku memiliki harapan yang besar bahwa aku termasuk penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, "Wallahi anta min ahliha." Demi Allah, engkau termasuk penghuni surga tadi. Maka lihatlah apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik sesudah Umar bin Hammam mendengar ucapan Rasulullah bahwa Rasulullah menjanjikan Umar termasuk penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Anas bin Malik, Umar bin Hammam segera memakan beberapa butir kurma tersebut belum habis, lantas dia keluarkan dari mulutnya dan kemudian dia berkata, "Demi Allah, kalau aku menunggu kurmaku ini habis untuk menjemput surga yang luasnya seluas langit dan bumi, sungguh penantianku untuk mendapatkan surga itu terlalu lama." Maka dia maju ke medan tempur, bertempur dengan gagah berani, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan syahadah kepadanya dan kita bersaksi bahwa Umar bin Hammam termasuk penghuni surga. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, apa gerangan yang menyebabkan seorang lelaki bernama Umar bin Hammam ini demikian bersemangat, demikian berubah menjadi lelaki pemberani untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain tidak bukan karena besarnya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah lagi ikhwatul iman rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan orang-orang Yathrib, penduduk asli kota Madinah, orang-orang Ansar, di satu peristiwa yang disebut sebagai Bay'atul Aqabah Ats-Tsaniyah, Bay'at Aqabah yang kedua, Di tahun ke-13 sesudah kenabian, di bulan Dzulhijjah, berkumpul 83 orang laki-laki. Di antaranya ada 8 orang perempuan. Mereka bersumpah setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang para sahabat menyebut sumpah setia ini sebagai bai'atul dam, sebagai sumpah setia darah, sumpah setia kematian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu menuntut kepada para sahabat, hendaknya kalian melindungi aku, melindungi para sahabatku saat aku sudah hijrah ke kota kalian, sebagaimana kalian melindungi orang tua kalian, melindungi istri-istri kalian, melindungi anak-anak kalian, dan melindungi diri kalian sendiri. Maka saat itu ada seorang sahabat yang berkata, "Wahai Muhammad, kalau kami berbaiat, berjanji setia kepadamu, maka kami pasti akan diperangi oleh seluruh kabilah di Jazirah Arab ini. Seluruh bangsa-bangsa di Jazirah Arab pasti akan menyerang kami, mengepung kota kami. Mereka akan membunuh orang-orang tua kami. Mereka akan membunuh kami. Maka istri kami akan menjadi janda, anak-anak kami akan menjadi yatim. Itu balasannya kalau kami bersumpah setia kepada engkau." Maka ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kalau demikian besar konsekuensi apabila kami bersumpah setia kepada engkau, maka apa yang kau janjikan kepada kami?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yang kujanjikan hanya satu, al-jannah, syurga." Maka para sahabat kemudian mengulurkan tangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mereka bersumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ikhwatul iman rahimakumullah, apa yang menyebabkan para sahabat demikian pemberani? Mereka berani untuk membela Allah, membela Rasulnya, membela agamanya. Mereka berubah menjadi para lelaki pemberani karena mereka memiliki harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi ahli siddhi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Ikhwatal iman rahimakumullah, sungguh kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang sangat membutuhkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang selayaknya berkata sebagaimana perkataan Nabiullah Musa alaihi salam ketika diusir dari kampung halamannya, dia berjalan sendirian di padang pasir dan kemudian dia berdoa kepada Allah dengan suara lirih, "Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir." Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh aku sangat membutuhkan kebaikan dari Engkau. Kita adalah orang-orang yang membutuhkan banyak sekali kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita membutuhkan kebaikan untuk dunia kita. Kita ingin keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah bahaya fitnah, syubhat dan syahwat yang mendera-dera di sekitar kita. Kita ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kesehatan kita, bagi harta kita, bagi ilmu kita, bagi keluarga dan anak keturunan kita. Kita menginginkan banyak sekali kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan dunia kita. Dan kita juga di saat yang sama memiliki harapan yang besar pula kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita di akhirat kelak. Seseorang yang memiliki harapan besar kepada Allah, maka hendaknya dia berjalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia makin giat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh tidak ada yang dapat memberikan kebaikan bagi kehidupan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakit yang mungkin hari ini kita derita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat memberikan jalan keluar dari masalah hidup yang mungkin hari ini kita hadapi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat melunasi hutang-hutang yang mungkin hari ini sedang melilit kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat menyatukan hati antara suami dan istri yang mungkin hari ini sedang berada di ambang perceraian kecuali Allah Subhanahu wa taala. betapa banyak harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mendekatlah kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman rahimakumullah, di saat yang sama tumbuhkanlah perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seseorang yang pernah melakukan dosa yang demikian banyak dalam kehidupannya. Kalau kita sebutkan satu macam dosa, maka pastilah satu macam dosa yang kita sebutkan itu pernah dilakukan oleh lelaki ini. Segala macam dosa pernah dilakukan oleh lelaki ini. Dia pernah membunuh, dia pernah berzina, dia pernah minum khamr, dia pernah mengambil harta seseorang tanpa hak. Dia pernah melakukan segala macam dosa. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya umur yang panjang, anak-anak yang banyak. Di akhir kehidupannya, saat ia menjalani sakaratul maut, maka dia kumpulkan anak-anaknya, dia kumpulkan keturunannya, lantas dia berwasiat kepada anak-anak keturunannya, wahai anak-anakku, apabila aku mati esok hari, maka bakarlah tubuhku, tubuhku yang sudah terbakar berubah menjadi abu, maka sebarkanlah abu tersebut sebagian di lautan dan sebagian lagi di padang pasir. Ini wasiat dari seseorang yang melakukan banyak sekali dosa dalam kehidupannya. Maka esok harinya, ketika lelaki ini meninggal dunia, anak-anaknya melaksanakan wasiat dari ayahandanya. Tubuh ayahandanya yang sudah terbujur kaku kemudian dibakar sampai berubah menjadi abu, dan abunya kemudian ditebar sebagian di lautan, sebagian lagi ditebar di padang pasir. Rasulullah SAW menceritakan akhir dari kehidupan lelaki pendosa ini. Di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala ternyata membangkitkan lelaki yang penuh dosa ini. Dan Allah Maha berkehendak untuk membangkitkan setiap hamba dalam keadaan apapun hamba ini meninggal. Seorang hamba yang meninggal dalam keadaan tercabik-cabik oleh binatang buas, maka Allah berkehendak dan memiliki kemampuan untuk menghidupkannya lagi. Seorang hamba yang mati terbakar berubah jadi abu, maka Allah memiliki kehendak, memiliki kemampuan untuk menghidupkannya lagi seperti sedia kala. Tidak ada yang dapat menghadangi kehendak Allah. Maka Allah hidupkan lagi lelaki penuh dosa yang sudah berubah jadi abu ini. Dan kemudian Allah tanya kepada lelaki ini, wahai hambaku, mengapa kau suruh anak-anakmu untuk membakar tubuhmu dan abunya kau suruh untuk ditebarkan di lautan dan di padang pasir? Maka apa kata lelaki ini? Lelaki ini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, khasyyatuka ya rabbi, aku lakukan ini karena aku takut kepadamu wahai Allah. Dia takut berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia takut Allah Subhanahu wa taala akan tanya segala macam maksiat yang pernah dia lakukan. Maka dia lakukan itu. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ghafara lah, maka Allah ampuni seluruh dosanya. Diampuni dosa lelaki pendosa ini karena dia memiliki perasaan takut kepada Allah. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang-orang yang takut kepada Allah, bagi mereka adalah dua syurga. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yudhilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh." Ada tujuh golongan yang nanti akan dinaungi oleh Allah, dilindungi oleh Allah di hari tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Salah satu dari tujuh orang tersebut adalah rajulun da'athum ra'atun, seorang lelaki yang digoda oleh seorang wanita, dzatu mansabin wa jamalin, yang wanita tersebut memiliki kecantikan dan kedudukan. Faqala inni akhafu Allah. Lalu lelaki yang digoda oleh wanita cantik dan kedudukan dan punya kedudukan itu berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, tanamkanlah perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita juga memiliki perasaan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkanlah perasaan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat apa yang kita lakukan. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabiuhum, tidak ada kelompok tiga orang kecuali Allah lah yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, tidak ada kelompok lima orang kecuali Allah lah yang keenamnya. wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Tidak ada kelompok yang lebih sedikit atau lebih banyak daripada itu kecuali Allah beserta dengan mereka di mana saja mereka berada. Allah senantiasa mengawasi apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini, apakah saat kita sedang sendirian maupun saat kita sedang bersama dengan orang banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan perasaan takut dan harap ini dalam jiwa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara perasaan takut dan harap ini dalam jiwa kita sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam kehidupan di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuh suburkan hidayah dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuh suburkan keimanan dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, baik itu dalam kehidupan di dunia ini maupun dalam kehidupan di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami berharap padamu ya Allah, selamatkanlah agama kami. Wa afiatan fil jasad, kami berharap padamu ya Allah, sehatkanlah tubuh kami. Wa ziyadatan fil ilmi, kami berharap padamu ya Allah, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizki, kami berharap padamu ya Allah, berikan keberkahan pada rizki kami. Wa taubatan qabla al maut, kami berharap padamu ya Allah, sempatkan kami bertaubat sebelum kematian menjemput kami. Wa rahmatan indal maut, kami berharap padamu ya Allah, berikan kasih sayangmu saat maut menjemput kami. Wa maghfiratan ba'dal maut, kami berharap padamu ya Allah, berikan ampunanmu saat maut sudah menjemput kami. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya Allah permudahkan kami saat menjalani sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari siksa api neraka. Wal afwa indal hisab, berikan ampunanmu saat hari perhitungan kelak. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil'adli wal-ihsan wa'ita'i bil-kurba wa yanha'anil fahsyai wal-munkar ya'idhukum la'andakum tadakkarun fadhkurullah yadhkurukum wa syukuruhu ala ni'ami yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Aqimus salat.